وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، بابا ibu-ibu saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, maka jika kita bersyukur Allah akan menambahkan nikmat itu. Dan kita selalu berusaha dan berupaya untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Kita berharap kepada Allah dengan sabar diangkat derajat kita dan dihapus kesalahan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan termasuk salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas pada kesempatan ini yaitu jerat-jerat iblis. Ada 6 poin yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah siapakah iblis. Kemudian yang kedua, siapakah syaitan. Yang ketiga, iblis mengetahui kelemahan anak Adam dari struktur tubuhnya. Iblis mengetahui kelemahan anak Adam dari struktur tubuhnya. Yang keempat, siapakah yang masuk jeratan iblis dan siapakah yang selamat darinya? Siapakah yang masuk jeratan iblis dan siapakah yang selamat darinya? Poin yang kelima adalah apa saja jeratan iblis? Apa saja jeratan iblis? Dan yang keenam, terakhir, bagaimana syaitan lari dari manusia? Bagaimana syaitan lari dari manusia? Para jemaah yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia ini adalah ujian. Yang lulus dan yang lolos, dialah yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak lolos, tidak lulus, maka dia akan menjadi penghuni api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang paling baik di antara kalian perbuatan amal perbuatannya. Nah, di sini diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang paling baik amal perbuatannya. Kemudian Allah Ta'ala sudah menunjukkan mana jalan yang hak, mana jalan yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita kebaikan dan keburukan sebagaimana Allah berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dalam surat Asy-Syams Allah bersumpah atas nama nafsu, demi nafsu dan yang meluruskannya. "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha," Allah mengilhamkan kepada nafsu apa, berupa apa? Fujur dan takwa. buruk dan baik, dosa dan ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dan mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Membersihkan jiwa tidak lain dengan ketakwaan. Mengotori jiwa tidak lain dengan fujur, dengan perbuatan dosa. Dan ternyata dosa dan takwa ini ada pembisiknya, sebagaimana hadis ya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa fukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika." Faqalu wa iyyaka, qala wa iyyaya illa anna Allah a'anani 'alaykum fa aslama. Illa anna Allah a'anani 'alayhi fa aslama fala ya'muru illa bi khair. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, tidaklah masing-masing kalian, ma minkum min ahadin, tidaklah masing-masing kalian illa waqad hukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika, kecuali telah diberikan kepadanya qarin berupa jin dan qarin berupa malaikat. Jin yang membisikkan fujur, dosa. Malaikat yang membisikkan takwa, yaitu ketaatan kepada Allah. Lalu sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Apa jawaban beliau? Qala wa iyyaya, juga termasuk aku. Illa annallaha a'anani, kecuali Allah telah menolongku. Ya. Atas apa? Alaihi, atas jin tersebut, fa aslama. Qarin jin, Islam, masuk Islam. Fa aslama, makna lain tunduk, sehingga tidak menyuruhku kecuali dengan kebaikan. Nah, para jemaah yang rahmati Allah, lantas dengan ujian yang diberikan Allah Ta'ala berupa perintah dan larangan, kemudian syaitan selalu menyuruh kita kepada keburukan dan bisikan malaikat mengilhamkan kepada kita kepada kebaikan, lantas siapakah iblis? Apa hubungannya dengan syaitan? Apa hubungannya dengan jin? Di dalam surat Al-Baqarah pada ayat berapa itu ya, yang berbunyi Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat berapa itu? Ada yang dapat ayat? Tolong dicari ya. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu, ketika kami berkata kepada para malaikat agar mereka itu sujud, li adama, kepada Adam, fasajadu. Ayat 34, ayat 34 ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, ketika kami mengatakan kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam, maka para malaikat sujud semuanya kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbara, dia aba enggan, wastakbara sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk yang orang yang kafir, yang ingkar. Lah di sini ada pandangan bahwa iblis itu adalah bagian dari malaikat. Namun pandangan itu salah. Ya. Pandangan itu salah. Apa alasannya iblis dikatakan bagian dari malaikat? Karena firman Allah mengatakan, ketika kami berkata kepada para malaikat agar sujud kepada Adam, semuanya sujud malaikat kecuali iblis. Sehingga iblis ini disebut sebagai salah satu dari malaikat, nama malaikat. Jawabannya apa? Salah. Betul, susunan bahasa itu ada. Semua karyawan datang kecuali Bapak Tommy misalkan. Ya, betul, Bapak Tommy termasuk bagian karyawan. Tapi kalau ada perkataan semua karyawan masuk kecuali anjing, nah itu boleh dalam bahasa Arab. Ya, yang pertama namanya adalah al-istisna al-muttasil, ya, pengecualian yang bersambung, yang ada kaitannya kecuali dengan yang diperkecualikan. Tapi ada namanya al-istisna al-munqati, yaitu pengecualian yang terputus, termasuk ayat ini. Ya. Maksud terputus, iblis bukan bagian dari malaikat. Iblis bukan bagian dari malaikat. Sebab ada yang mengatakan iblis itu adalah salah satu nama malaikat yang membangkang. Salah satu nama malaikat yang tidak mau patuh kepada perintah Allah. Kalau ada tafsir seperti itu, tafsir tersebut adalah salah. Ya. Pertama, dari sisi bahasa, ya, kalau beralasan namanya al-istisna al-muttasil, yaitu pengecualian yang bersambung, ada juga ya al-istisna al-munqati', pengecualian yang terputus. Sehingga boleh kita mengatakan semua karyawan masuk kerja kecuali anjing. Itu boleh. Boleh. Ya, dalam bahasa Arab itu boleh. Dalam bahasa kita juga lucu. Tapi dalam bahasa Arab boleh. Nah, termasuk salah satu dari ayat ini. Nah, sebagai penguat apa? Sebagai penguat surat Al-Kahfi ayat 50. Siapakah iblis itu? Allah berfirman, sama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ya. Ketika kami berkata kepada para malaikat agar mereka sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Iblis kana minal jinni. Ya, ini sebagai penjelas bahwa iblis itu adalah bangsa jin. Kana minal jinni. Termasuk bangsa jin. Hafasako an amri rabbih, dan dia tidak mau patuh kepada perintah Rabb-nya. Ini adalah tinjauan yang pertama. Ya. Kemudian, ada pun tinjauan yang kedua adalah bahwa iblis, ya, atau jin, iblis adalah bangsa jin. Ya. Iblis adalah jin. Dalam surat tadi apa? Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ketika kami berkata kepada para malaikat agar mereka sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis, dan dia termasuk bangsa jin yang tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti iblis itu dari jin. Jin dan malaikat makhluk yang berbeda. Manusia dengan jin dan malaikat juga begitu, makhluk yang berbeda. Dalam satu hadis, ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wasafa lakum." Rawahu Muslim. Nabi bersabda, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Dan jin diciptakan dari mimma jin minna, yaitu dari api. Dan manusia Adam diciptakan dari apa? Dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, "Ma mana'aka an tasjud id amartuk? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Apa katanya? Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan Adam kau ciptakan dari tanah. Nah, ini para jemaah. Ya. Jadi kesimpulannya, iblis adalah bangsa jin. Iblis adalah jin. Dengan ayat dan hadis tadi. Kalau soal Al-Baqarah ayat 34, ya, kecuali iblis yang tidak mau sujud padahal malaikat yang lain sujud, seakan-akan di situ mengandung makna berarti iblis itu termasuk bagian dari malaikat. Sehingga ada pendapat yang mengatakan, pandangan yang mengatakan iblis adalah salah satu nama malaikat yang tidak patuh kepada perintah Allah. Padahal malaikat tidak ada yang tidak patuh kepada Allah Ta'ala. Semua patuh kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la yasunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Di dalamnya terdapat malaikat yang kejam, selalu patuh pada Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sifat malaikat. Dan tidak ada malaikat yang membantah, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan, harus dipegang. Kemudian keyakinan yang kedua adalah iblis bukan bagian dari malaikat. Iblis adalah merupakan bagian dari bangsa jin. Ya. Kemudian para jemaah rahmati Allah, kalau begitu poin yang kedua, siapakah syaitan? Siapakah setan itu? Syaitan, sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan dalam mukaddimah tafsirnya, syaitan itu dari kata syatona. Syatona, ya. Jadi jangan namakan anaknya syatona. Wah, takut juga Ustaz syatona. Syatona itu maknanya adalah ba'udha 'anir rahmah, yang jauh dari sifat kasih sayang. Itu setan. Jadi setan itu enggak memiliki rasa ampun sedikit pun pada kita para jemaah. Ingat itu. Ingat, setan tidak pernah memiliki rasa ampun. Karena dia adalah musuh kita yang nyata. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan, yaitu dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan bagi kalian itu musuh, jadikan dia musuh. Jadikan dia musuh. Nah, sekarang setan kaitannya dengan iblis apa? Setan kaitannya dengan jin apa? Iblis pasti setan, syaitan belum tentu iblis. Kalau begitu syaitan itu makhluk atau sifat? Sifat, yaitu sifat yang memiliki sifat apa? Yang jauh dari sifat kasih sayang. Yang jauh dari sifat tidak pernah mau peduli dengan orang baik. Dia harus tidak baik. Dan setan iblis sudah bersumpah. Bapaknya setan iblis sudah bersumpah. Dalam surat Sot ayat 82-83. Apa sumpahnya? Qala fa bi'izzatika la'ubiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Dia berkata demi kemuliaanmu ya Allah, Sot 82-83, sumpah iblis. Ya, surat Sot 82-83 adalah sumpah iblis untuk senantiasa menyesatkan semua manusia. Apa kata iblis? Sumpahnya benar. Demi kemuliaanmu ya Allah, benar-benar aku akan sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang mukhlas. Kecuali hambamu yang mukhlas. Lantas apa kaitannya iblis dengan syaitan? Setan itu adalah sifat, ya. Dan setan itu bisa jin, bisa manusia, bisa hewan. Ya. Dalil yang menunjukkan setan bisa jin dan manusia, surat Al-An'am ayat 112. Surat Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Perhatikan Bapak Ibu yang rahmati Allah, setan itu bisa jin, bisa manusia. Demikian kami jadikan pada masing-masing nabi musuh berupa apa? Syayatin, jamak dari syaitan. Bentuk jamak syaitan adalah syayatin. Syayatin dan insi wal jin, setan manusia dan setan jin. Karena setan itu tidak memiliki rasa kasih sayang. Ya. meskipun berbeda di dalam menghadapi setan jin dan setan manusia. Nanti kita jelaskan bagaimana menghadapi setan jin dan bagaimana menghadapi setan manusia. Sederhananya, kalau setan jin dibacakan ayat kursi, kalau setan manusia dilempar kursi. Insya Allah nanti akan saya jelaskan dalil-dalil yang ada yang terkait dengan masalah itu para jemaah. Kemudian yang ketiga, setan bisa bentuk hewan. Bisa hewan. Sebagaimana sabda Nabi, tatta'u sholat al-bar'atu wal-himar wal-kalbul aswad. Yang bisa membatalkan sholat kalau ada wanita lewat atau himar, keledai atau anjing hitam. Ditanya, ya Rasul, apa bedanya anjing merah, ya, kuning sama hitam? Al-kalbul aswad syaitan. Nabi mengatakan anjing hitam adalah syaitan. Tahu anjing herder biasa warnanya apa? Kebanyakan hitam ya. Selalu menggonggong, sudah enggak pernah peduli. Ya. Ya. Karena sifatnya itu memang enggak punya belas kasihan. Jadi setan itu tidak punya sifat belas kasihan. Jangan mengharapkan belas kasihan dari syaitan. Oleh karena itu, jadi dalam surat ya Fatir ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman, jangan dijadikan sebagai kawan para jemaah. Itu kaitan antara setan dengan iblis. Iblis pasti setan, setan belum tentu iblis. Adapun setan yang iblis adalah setan dari bangsa jin, ternyata setan dari bangsa manusia juga ada. Dan kita sering membaca, semuanya hafal surat pendek, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pun katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung pada rohnya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, penguasa manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan yang tersembunyi. Ya, bisikan tersembunyi. Jadi kalau saudara, kita semua, saya dan antum sekalian, ketika hendak melakukan satu dosa, pasti ada bisikan. Bisikan yang tersembunyi. Nah, lemah dan kuatnya bisikan itu tergantung kepada iman kita. Kalau imannya kita kuat, bisikan lemah sekali. Dalam sekali bisikan itu. Tapi kalau sampai imannya terpuruk, bisikan itu bisa terdengar dengan telinga. Sehingga orang jangan heran mengatakan dapat wangsit. Ya, wangsitnya apa? Disuruh makan babi. Wangsitnya apa? Disuruh tidur di kuburan. Ngomong bisikan dulu, terdengar itu. Bisikan itu para jemaah. Dan yakin orang yang seperti itu sudah imannya terpuruk. Karena bisikan syaitan. Tapi ketika ngaji begini tetap ada bisikan. Apa? Wah, ini lagi cuacanya enak, dingin, tidur saja. Hati-hati dari bisikan, suruh tidur saja. Bisikan. Ya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, min syarril waswasil khannas. Dari bisikan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu, yang senantiasa membisikkan dan membuat was-was ke dalam dada-dada manusia. Dari siapa? Minal jinnati wan nas, baik dari bangsa jin maupun manusia. Ini para jemaah. Ya, kalau dapat wangsit, bukan dapat wangsit, itu bisikan syaitan. Disuruh tidak sholat, ya, bahwa sholat tidak wajib dan seterusnya. Itu adalah bisikan syaitan. Nah, itu termasuk jerat-jerat iblis. Nanti juga masuk ke dalam jerat-jerat iblis. Ini menunjukkan bahwa syaitan bisa bangsa jin, bisa manusia, bisa hewan. Kemudian para jemaah, yang ketiga, iblis mengetahui kelemahan anak Adam dari struktur tubuhnya. Jadi pada struktur tubuh kita ini, ya, ternyata apa? Disitulah iblis bisa menangkap peluang bisnisnya. Iblis bisa menangkap peluang bisnisnya. Apa itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi bersabda dari Anas bin Malik, "Lamma khalaqallahu Adam tarakahu ma syaa'a an yad'ahu. Faja'ala iblisu yatifu bihi. Falamma ra'ahu ajwaf, arafa annahu khalqun la yatamalak." Rawahu Muslim. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam, Allah meninggalkan sebagaimana Allah menghendaki meninggalkannya. Artinya ditinggalkan oleh Allah sekehendak Allah Ta'ala. Kemudian iblis datang dan mengelilingi Adam. Ketika iblis melihat Adam, falamma ra'ahu ajwafu, melihat Adam punya perut. Ya, perut ini. Ya. Apa? Dia tahu bahwa Adam khalqun la yatamalak, adalah makhluk yang sulit untuk mengekang dirinya. Sulit untuk mengendalikan dirinya. Maka apa yang pertama kali digodakan kepada Nabi Adam tidak lain pohon. Nah, kita dengan pohon khuldi ya. Khuldi karena khuldi itu maksudnya kalau makan pohon itu bisa kekal. Sehingga apa, dirayulah Adam. Siapa yang merayu? Tidak lain istrinya, ya, Hawa. Jadi itulah kelemahannya. Oleh karena itu para jemaah yang mati Allah, kita bisa memahami dan sering kita mendengar orang mengatakan kalau sudah urusan perut sulit untuk dikendalikan. Bukankah demikian? Kalau sudah urusan perut, sulit untuk dikendalikan. Kenapa mereka itu berdemo? Urusan perut lagi. Kenapa orang itu merebut jabatan? Urusan perut lagi. Memang perutnya sebesar apa? Itu. Nafsu para jemaah. Nafsu. Oleh karena itu Nabi mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba, wa du'ain la yustajabu lak. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak takut, tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Minta, ini hadis sahih daripada Imam Muslim. Minta kepada Allah Ta'ala dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilm, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Minta perlindungan dari ilmu yang tidak manfaat, dan dari hati yang tidak takut, wa qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba, wa du'ain la yustajabu lah, dari hati yang tidak khusyuk, tidak takut, dan dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari posisi struktur tubuh manusia, iblis merasa memiliki kesempatan bahwa dia bisa menggoda manusia. Karena ajwaf punya rongga, punya perut, ya, sehingga dia tahu arafa annahu khalqun la yatamalak, kata Nabi. Iblis tahu bahwa manusia ini merupakan makhluk yang sulit untuk mengekang diri, sulit untuk mengendalikan diri. Oleh karenanya di dalam firman Allah surat Yusuf ayat 53 Allah Ta'ala berfirman, surat Yusuf surat 12 ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak melepas diri dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh orang untuk berbuat dosa. Nafsu itu selalu menyuruh orang untuk berbuat dosa. Artinya nafsu itu liar. Maka kita minta perlindungan dari nafsu yang kita pernah merasa puas. Kemudian siapakah yang masuk ke dalam jeratan iblis? Karena poin 5 dan 6 ini sangat banyak. Ya, 1 lempar sebagai mukadimah sebenarnya. Siapakah yang masuk jeratan iblis dan siapa yang selamat dari jeratan tersebut para jemaah? Yang masuk jeratan iblis adalah orang ya, yang selalu berwala kepadanya. Berwala itu apa? Menjadikannya sebagai pelindung, menjadikannya sebagai kawan, menjadikannya sebagai sandaran, itu wala, berwala. Dan orang-orang yang musyrik itu orang-orang yang tidak selamat dari gangguan syaitan, gangguan iblis, jerat iblis. Adapun yang selamat adalah orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah SWT. Hal ini dijelaskan oleh Allah Taala dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl surat 16 ayat 98 sampai ayat 100. Surat 16 ayat 98 sampai ayat 100. Allah Taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim." Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu wa 'alal walladina hum bihi mushrikun. Allah berfirman, apabila engkau membaca Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya tidak ada kemampuan, tidak ada kekuasaan bagi syaitan ya, kepada siapa? Alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka. Syekh Nasir As-Sa'di, para ulama yang lain menjelaskan, kalau ada ayat atau hadis yang menjelaskan barang siapa yang beriman dan berbuat begini, maka dia akan mendapatkan begini dan begini. Apa maksudnya? Kalau dia melakukan dengan sempurna. Maka di sini, orang yang tidak bisa dikuasai, tidak bisa masuk ke dalam jeratan iblis, di sini dikatakan orang beriman dan orang yang bertawakal. Maksudnya iman yang sempurna, tawakal yang sempurna. Maka celah akan bisa masuk sejauh apa? Sejauh ketidaksempurnaan iman dan ketidaksempurnaan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mengalami suatu masalah, ya, ketika kita mengalami satu masalah, mungkin mobilnya tertabrak atau motornya tertabrak, jarang kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jarang kita mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Tapi banyak mengatakan seandainya kamu tidak begitu, seandainya, seandainya. Ini sudah membuka pintu syaitan. Nabi bersabda, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'ala fa inna law taftahu 'amala syaitan. Rawahu Muslim. Apa kata Nabi? Seandainya engkau tertimpa oleh sesuatu, jangan mengatakan seandainya saya berbuat begini, maka saya tidak akan begini, atau saya akan begini dan begitu. Tapi kalau engkau, ya, jika engkau mendapatkan suatu musibah, maka katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki, maka terjadi, ya, maka terjadi. Ini para jemaah, tidak ada bisa menghalangi. Wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi. Jika Allah mengendaki suatu kemudaratan, tidak ada bisa menghalangi. Tidak ada bisa mengangkat itu oleh Allah Taala. Dan bila Allah Taala menghendaki kebaikan, juga tidak ada yang bisa menolak. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Nabi bersabda, "Ma asabaka lam yakun liyuftiat wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Apa saja yang menimpamu tidak akan pernah meleset, dan apa saja yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan bahwa apa saja yang dikehendaki Allah tidak akan akan terjadi. Ya. Apa saja kalau kehendaki akan terjadi. Nah, para jemaah rahmati Allah, siapa saja tadi yang tidak bisa dijerat oleh iblis, orang beriman dan orang bertawakal. Tawakalnya sejauh apa? Imannya seperti apa? Iman yang sempurna, tawakal yang sempurna, itu tidak bisa. Semakin lepas ikatan iman kita, semakin lepas ikatan tawakal kita, semakin peluang untuk iblis bisa menguasai kita. Namun iblis benar-benar akan bisa menguasai orang-orang innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu. Akan menguasai orang-orang yang menjadikan dia sebagai wala, teman, pelindung, tempat bersandar. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang yang suka berdukun, orang yang gemar mendatangi paranormal, orang yang suka mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat-tempat yang dianggap menurutnya bisa mendatangkan rezeki, memanjangkan umur, memudahkan urusan. Banyak dari mereka yang menyandarkan semuanya kepada hal tersebut, termasuk menyandarkan diri kepada batu akik. Sekarang lagi musim, lagi ngetren pada kita. Dulu ketika awal saya mendengarkan info tentang batu akik, ya, coba nanti lihat, sebenarnya batu akik itu adalah merupakan hal yang sudah klasik, tapi ketika ditrenkan kemudian diiklankan sedemikian rupa, maka manusia gandrung kembali. Kalau hanya untuk perhiasan boleh-boleh saja, namun nanti lihat, pasti lama-lama untuk perhiasan orang itu akan bosan, pasti akan lama-lama timbul khodamnya berapa, siapa khodamnya, bisa apa, sekali ngelus tiga perempuan langsung ikut. Ya, sekali ngelus beri bawa depan anak buahnya. Coba saudara perhatikan itu dalam perjalanan, ya, batu akik itu para jemaah. Nah, yang demikian inilah yang mudah untuk apa? Dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh iblis. Orang-orang yang seperti itu para jemaah, yang juga dampaknya tidak main-main, akan berdampak kepada kehidupan kita dalam bermasyarakat, baik suami istri maupun bermasyarakat maupun berbangsa. Karena apa? Karena sandarannya adalah sandaran-sandaran yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai sandaran, tidak pantas dijadikan kawan. Bagaimana lawan menjadikan kawan? Allah Ta'ala sudah memberikan peringatan, Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Syaitan adalah musuh bagimu, maka jadikan dia sebagai musuh. Jadi orang yang selamat dari jeratan iblis, orang yang beriman dan yang bertawakal dengan iman dan tawakal yang sempurna. Ini penjelasan Syekh Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, yaitu iman yang sempurna, tawakal yang sempurna. Segala sesuatu yang ada janji Allah, maka itu harus dilakukan dengan sempurna. Seperti barang siapa doa pasti dikabulkan. Kalau apa? Doanya sempurna, tidak ada penghalang, tidak ada yang membuat cacat dari doa tersebut. Demikian untuk yang lain, termasuk ayat ini. Maka selama atau sepanjang apa, sekuat apa iman kita, selemah apa iman kita, sekuat apa tawakal kita, selemah apa tawakal kita, disitulah peluang iblis dan syaitan untuk masuk ke dalamnya. Kemudian para jemaah, sekarang adalah apa saja jeratan iblis itu. Ya. Jeratan iblis yang pertama adalah memisahkan suami istri. Di dalam firman sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, Inna iblis yadau arsyahu alal bab, summa yab'ath farayahu, fa'adnahum minhu manzilatan a'adhamuhum fitnatan, yaji'u ahaduhum fayakul, fa'altu kada wa kada, fayakulu ma sonata syai'an, Qala thumma yaji wahaduhum fayakulu ma taraktuhu hatta farraktu baynahu wa bayna imra'atihi qala faydanihi minhu wa yakulu ni'ma anta akhrajahu muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Allahu a'lam bishawab, apakah dimaksud segitiga bermuda, saya tidak tahu. Allahu a'lam. Kemudian iblis mengirim bala tentaranya, setan-setan yang paling rendah pangkatnya, mereka adalah besar fitnahnya. Lalu datang seorang dari tentara tersebut kepada iblis melapor, saya sudah melakukan fa'altu kaza wa kaza, begini dan begini. Apa jawaban si komandan iblis ini? Engkau belum melakukan apa-apa. Lalu datang tentara iblis yang lain, setan yang lain. Dia melapor dan mengatakan, aku tidak meninggalkan si fulan sampai aku pisahkan dia sama istrinya. Lalu sang iblis pun mendekatkan setan yang melapor bisa memisahkan suami istri tersebut, mendekatkan kepadanya, lalu dikatakan kepada sang tentara tadi, ni'ma anta, engkau lah yang paling baik ya, dialah yang mendapatkan bintang tanda jasa dari komandan, yaitu yang bisa memisahkan suami istri. Itu yang paling mendapatkan pujian dari iblis. Maka ini juga termasuk perangkap iblis. Jerat-jerat iblis adalah memisahkan suami istri. Tolong mungkin juga yang merasakan sudah berpisah suami istri, berarti saya masuk perangkap iblis Pak Ustadz. Tunggu dulu ya. Dan kalau kita lihat waktu saya menjelaskan buku panduan warga Sakinah di Senayan waktu ada book fair kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, saya diminta untuk mencari pembanding referensi yang terkait dengan perceraian. Ternyata angka perceraian itu begitu tinggi dan selalu meningkat, tinggi dan selalu meningkat. Dan ternyata di dalam hadis ini ya, peran syaitan, peran anak buah iblis yang mendapatkan pujian, yang mendapatkan bintang tanda jasa adalah yang bisa memisahkan suami istri. Apakah berpisah itu tidak boleh Pak Ustaz? Boleh. Ya, ada hadis yang diperselisihkan oleh ulama tentang derajatnya. Namun banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih, abghadul halal indallah at-talaq. Ya, sesuatu yang halal tapi tidak disukai oleh Allah Ta'ala adalah at-tolak. Ini yang pertama ya. Kalau kita bicara talak dan seterusnya, tentu itu bukan tempatnya. Yang pasti kita harus memiliki radar yang kuat, memiliki sensor yang sensitif. Kalau sudah mengarah perpisahan suami istri, ingat bahwa di situ ada jerat-jerat iblis. Dan ketika mereka memasang ranjau, tidak langsung ranjau yang besar yang dipasang. Dari kecil, akhirnya bisa meledak, yang bisa memisahkan ya badannya, bisa memisahkan istri dan suami tersebut. Dari perkara sepele suami dan istri. Ya, dan ini bukan pada tempatnya, tapi ini perlu kita ingat ya. Sehingga apa? Bagaimana supaya kita tidak bisa masuk ke dalam jeratan itu? Banyaklah berdoa ketika berhubungan, sudah punya anak 5 pernah tanya, Pak berapa putranya Pak? 5 Pak Ustaz. Bapak gimana doa berhubungan? Gak hafal Pak Ustaz. Ya doa itu gak hafal. Ya. Sementara saham setiap PT pagi-pagi hafal semua. Ya, indeks saham hafal semua. Doa hubungan tidak hafal. Bagaimana tidak digoda oleh syaitan dalam hubungan suami istri. Begitu pula dalam setiap saat berdoa kepada Allah Ta'ala. Begitu pula kerjasama suami istri. Semoga Allah merahmatkan seorang suami yang dia bangun tengah malam kata Nabi, lalu dia berwudu dan sholat. Ketika setelah dia melakukan itu, dia datang ke istrinya dan bangunkan istrinya. kalau istri tidak mau dicipati air. Begitu pula Allah semoga merahmati seorang istri bangun tengah malam, kemudian dia wudu, kemudian dia sholat, setelah itu dia bangunkan suaminya, suami tidak mau dia ciprati dengan air. Ini menunjukkan kerjasama yang baik antara suami istri. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kita tahu jeratnya, jerat iblis, bukan untuk masuk ke dalam jeratan itu, tapi bagaimana kita menghindari. Oleh karena itu, salah satunya tadi kerjasama yang baik antara suami istri untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Karena apa? Kadang sebagian suami istrinya sudah ngaji, suami masih geblek banyak. Suami sudah ngaji lurus, istri sampai jilbab pun gak mau pakai. Sabar dulu, karena dulu awal ketika bertemu sama-sama geblek, bukan demikian. Ya, sama-sama masih jauh dari agama. Saya sabar, sabar. Siapa tahu ketika saudara sebagai suami mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Ta'ala, kemudian Allah memberikan hidayah pada istrinya melalui apa? Tangan suaminya yang lembut. Ya, yang masih bisa mengelus kepala istrinya meskipun sudah kawin 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Ya, setahun dua tahun dilus-lus ya kepala istrinya. Giliran 5 tahun, 10 tahun sudah seperti mengapal tangan, tidak bisa merayu dan tidak bisa mengelus lagi. Ya, bisanya mengatakan istri tidak taat. Tunggu dulu, kita sebagai suami bagaimana bisa meluruskan istri. Oleh karena itu para jemaah, ingat jerat-jerat iblis ini ya adalah apa? Memisahkan suami dan istri. Ini yang pertama. Kemudian jerat iblis yang kedua para jemaah, melemparkan buruk sangka. Qatfusu al-syai'i qalbil insan, melemparkan buruk sangka ke dalam hati manusia. Sebagaimana hadis dari Sofia binti Huyai radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah SAW muqtaqifan fa ataituhu azuruhu lailan fahaddastuhu thumma qumtu faqaratu faqama ma'i liyaqlibani wa kana maskanuha fi dari Usama bin Zaid famarra rajulani minal ansar falamma ra'aya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Sofiyya bintu Huyai faqala subhanallah ya Rasulullah qala inna ash-shaytana yajri minal insan majrad dam wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma su'an aw qala shay'an akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dari Sofiyya binti Huyai radhiyallahu ta'ala anha berkata, Rasulullah adalah Rasulullah SAW i'tikaf, dan aku mendatangi mengunjunginya suatu malam. Aku berbicara dengannya, Sofiyya ini istri beliau ya. Kemudian aku berdiri hendak pulang, beliau pun juga berdiri bersamaku mengantarku sampai di pintu masjid di keluar. Dan saat itu tempat i'tikaf beliau di tempatnya Usama bin Zaid. Tiba-tiba ada dua orang sahabat Ansor yang lewat. Ketika kedua orang sahabat Ansor melihat Nabi, keduanya bergegas lari agak kencang, jalan agak cepat. Nabi mengatakan, ala rislikuma, tenanglah, jangan terburu-buru. Ini Sofiyya binti Huyai, maksudnya ini istri saya loh, bukan orang lain. Karena ini di malam hari, apalagi Nabi. Nabi saja khawatir dirinya dituduh, apalagi kita. Maka Nabi langsung klarifikasi, ini Sofiyya binti Huyai, ini istri saya ya. Ya. Artinya jangan kamu sampai berpikiran macam-macam. Oh, Nabi bersama wanita lain, buktinya apa? Istri Nabi dituduh, siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dituduh selingkuh sama siapa? Sofyan bin Al-Mu'attal, Sofwan Al-Mu'attal bin Al-Mu'attal. Ini para jemaah ya, yang dijadikan sebagai alasan bagi orang-orang Syiah untuk menghantam istri Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anha. Dan Aisyah jauh daripada itu. Quran sudah menjelaskan. Kemudian apa kata dua orang tadi? Subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah wahai Rasulullah. Maksudnya kami gak mungkin menuduh begitu ya Rasulullah. Tapi Nabi khawatir. Akhirnya beliau mengatakan apa? Sesungguhnya syaitan ya masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Dan aku khawatir ya setan melemparkan ke dalam hati kalian berdua keburukan. Maka di sini ya buruk sangka merupakan jerat-jerat iblis. Ingat Bapak Ibu, ternyata kita itu sangat mudah untuk buruk sangka, untuk suudzon. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Apa? Dalam Nabi bersabda, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna adzabul hadits. Hati-hati kalian dari buruk sangka, karena itu merupakan perkataan yang dusta, sedusta-dustanya perkataan. Ya. Tapi memang sulit untuk melepas dari buruk sangka. Jangan kita saling buruk sangka, ya, kepada saudaranya, antara ibu-ibu, antara bapak-bapak sekalian, antara kita. Buruk sangka itu akan membuka pintu syaitan, dan memang itu adalah merupakan jerat syaitan. Ini jeratan iblis yang kedua. Kemudian banyak terjadi perselisihan antara satu dengan yang lainnya karena buruk sangka. Karena buruk sangka. Ya. Dan hendaklah kita berprasangka yang baik kepada saudara kita. Apalagi kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, bahwa aku berada dalam persangkaan hamba-Ku. Hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika dia mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga berbaik sangka kepada saudara kita, meskipun itu sangat berat. Kalau ada orang yang mencurigai kita atau ada orang yang mengatakan sesuatu dan kita buruk sangka kepadanya, maka hendaklah kita memberikan udzur kepadanya. Usahakan dan usahakan, karena buruk sangka ini bisa menyebabkan pertikaian. Karena apa? Karena orang menyangka-nyangka sesuatu yang belum jelas, sehingga wajib bagi kita untuk tabayyun kalau ada apa-apa, ya, untuk tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'aka fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauma bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altu nadimin. Wahai orang beriman, jika datang orang fasik padamu bawa berita orang fasik, maka tabayyun, tasabbut, check and recheck. Jangan langsung, memang kamu yang begini, sudah begini, padahal bukan dia. Nah, kita bisa bertengkar duluan sama saudara kita. Tabayyun, tabayyun. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin. Engkau bisa menimpakan kepada satu kaum dengan keburukan, dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kemudian apa akibatnya? Kalian menyesal terhadap perbuatan kalian disebabkan tadi tidak adanya tabayyun, tidak adanya tasabbut, tidak adanya check and recheck. Langsung berita, apalagi sekarang. Apalagi sekarang ada WhatsApp, ada WA. Ya, semua bisa. Coba perhatikan para jemaah. Ketika berada di forum seperti ini, adakah orang yang semuanya berani menyampaikan unek-uneknya, berkata sesuai dengan kehendaknya? Tidak semua. Bahkan semua tidak berani. Karena satu, malu dilihat orang. Segen. Masih melihat kesana kemari, pertimbangan banyak. Tapi kalau udah berduaan dengan handphonenya, pakai WA, sudah langsung aja main ketik. Sementara yang banyak yang baca banyak. Akhirnya apa? Yang di sana yang tidak mendengar dan tidak membaca, tapi mendengar dari yang lain, akhirnya apa? Menyebabkan kericuhan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya sudah banyak para ulama, para dai yang memberikan peringatan kepada kita, hati-hati dengan media sosial sekarang yang sedang berkembang, para jemaah. Hati-hati, semuanya akan diminta tanggung jawab. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terucap dari lisan kita satu lafaz kecuali ada yang mencatat. Ingat itu para jemaah. Semuanya akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diam itu lebih baik kalau kita tidak mengerti ilmunya. Berbicara baik jika kita memandang itu baik dan ada manfaat, ada maslahatnya. Kalau kita tidak tahu, wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, jangan engkau berbicara yang tidak mengerti ilmunya. Sesungguhnya pendengaran penglihatan semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Kalau kita tidak mengerti ilmunya, berarti kita berprasangka. Dan prasangka tidak mendapatkan apa-apa. Tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ini jerat yang kedua para jemaah. Harus kita hati-hati dengan buruk sangka. Dan orang yang memang buruk sangka itu penyakit. Ibu-ibu dan bapak sekalian, buruk sangka itu adalah penyakit yang bisa menggerogoti hati kita. Bahkan juga bisa menggerogoti jiwa, fisik kita. Orang yang buruk sangka mudah naik darah. Orang yang buruk sangka tensi darahnya mudah naik. Belum apa-apa sudah dadanya bergetar. Hanya mendengar saja, hanya curiga sudah bergetar. Oleh karena itu ada seorang ya yang disebut Nabi, ketika Nabi bersama dengan para sahabat yang terkemuka, di situ ada Abu Bakar, ada Umar dan yang lainnya radhiyallahu anhu, akan datang penghuni ahli surga. Tiba-tiba ada orang yang basah karena wudhu, kemudian ngempit sendal. Oh ini ahli surga, orang gak dikenal. Besoknya lagi Nabi mengatakan akan datang penghuni surga. Ternyata orang itu lagi. Ya. Akhirnya ada seorang sahabat yang ingin mengetahui apa sih rahasianya orang ini, kalau disampai dikatakan begitu. Padahal masih banyak orang yang baik-baik. Ya. Dia izin untuk menginap di rumahnya. Dilihat sholatnya biasa saja, ibadahnya biasa saja. Lantas ditanya oleh sahabat tersebut, kenapa engkau disebut sebagai ahli surga oleh Nabi? Sementara aku melihat ibadahmu biasa saja, tidak jauh beda dengan kita-kita ini. Ya itulah yang engkau lihat, apa yang ada pada diriku. Kecuali aku ketika mau tidur, aku lepas, ya, tidak ada iri dengki, tidak ada hasad, tidak ada buruk sangka kepada orang. Ya inilah barangkali, inilah yang menyebabkan Nabi SAW mengatakan kau sebagai ahli surga. Dan kalau kita tidur lepas dari persoalan, nikmat. Beda kalau kita tidur bawa persoalan. Beda dengan kita tidur belum ada persoalan sudah dipersoalkan. Belum ada masalah sudah dimasalahkan. Apalagi sudah ada masalah. Itulah para jemaah, karena apa? Karena buruk sangka. Nah, buruk sangka ini tidak ada kebaikan sedikit pun. Inna ba'dadz-dzanni itsmun. Sesungguhnya dari sebagian buruk sangka merupakan dosa. Yang ketiga, para jemaah, kalau tidak selesai maka akan kita lanjutkan ya pada kesempatan datang, karena poinnya untuk 5 dan 6 ini banyak. Yang ketiga adalah hudurus syaitan 'inda kulli syai' min sya'nil insan. Setan senantiasa mendatangi manusia dalam setiap keadaan. Setan senantiasa mendatangi manusia dalam setiap keadaan. Kalau datang pada keadaan tertentu seperti tadi, memisahkan suami istri, kemudian juga melemparkan buruk sangka, berarti itu perkara-perkara yang memiliki dampak negatif yang besar. Nabi bersabda SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih hatta yahdurahu inda tu'amih, fa iza saqatat min ahadikum al-luqmatu falyumit ma kana biha min adha thumma liya'kulaha wa la yada'uha lisyaitan. Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya syaitan mendatangi kalian dalam setiap keadaan, hingga dia mendatanginya ketika makan. Maka jika terjatuh satu suap dari makanan hendaknya dibersihkan dari kotoran yang ada, lalu makanlah. Jangan engkau meninggalkannya untuk syaitan. Jangan engkau meninggalkannya untuk syaitan. Ini para jamaah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jarang makanan jatuh kita ambil lagi. Biasanya kalau ada makanan jatuh kita injek. Ya. Ada makanan jatuh kita injek, permen jatuh diinjek. Kenapa tidak dipraktekkan? Belum 5 menit. Ya. Dipraktekkan itu. Diambil, dibersihkan. Bahkan ketika Hasan atau Husin mendapatkan korma mau dimakan, menemukan korma mau dimakan, Nabi jangan kikik, ya, karena apa? Khawatir harta sedekah. Bukan nggak boleh dimakan, khawatir harta sedekah. Karena keluarga Nabi Muhammad tidak makan harta dari sedekah, tidak makan harta dari sedekah. Ya. Kita jangan tabzir, jangan berlebihan. Sehingga kita kadang makan banyak, dimakan sedikit, selebihnya masuk tong sampah. Ini terjatuh, jangan dibuang, disuruh dibersihkan. Ya. Bahkan dalam kitab-kitab fikih dicantumkan, kalau kita punya susu yang asam itu, keju, ya. Punya keju, kemudian ada tikus yang melompat makan sebagian, disuruh bersihkan, dibuang sebagian itu, bukan dibuang semuanya. Kalau kita buang aja semuanya, beli lagi, tidak. Kalau kita menjalankan itu, kita menjalankan sunnah. Kalau seperti itu, kita harus menjaga dan kehati-hatian, tidak tabdzir, tidak berlebih-lebihan, apalagi yang lain. Tentu kita harus lebih menjaganya. Kita misalkan beli jus, Bapak Ibu, ada lalat masuk ke dalamnya, kira-kira apa yang dilakukan? Masuk tong sampah. Padahal Nabi mengatakan lalat kalau masuk tulupan sekalian, setelah itu ambil dibuang, diminum. Ya, berani tidak? Ya, ini kan kajian sunnah. Lihat kajian sunnah. Sunnahnya apa? Lalu masukkan diambil dibuang. Cuman berani apa tidak? Itu yang jadi perhatian kita. Ya. Ternyata apa? Ternyata ditemukan sayapnya. Lalat itu satunya racun, satunya penetral, ya. Sehingga celupkan sekalian dan dibuang. Tapi berani tidak kita seperti itu, ya? Jarang kita mau berani seperti itu, paling-paling dibuang para jemaah. Di sini makanan jangan dibiarkan ibu-ibu dengan alasan jijik, dibersihkan, dimakan. Ya kalau bisa jangan sampai terjatuh. Ya. Kalau kita jatuh langsung diinjek saja, langsung masukkan tong sampah. Coba kita praktekkan yang sederhana seperti ini. Kita coba praktekkan sehingga apa? Kita mengharapkan mendapatkan keberkahannya, berkahnya ilmu. Ya, mendapatkan keberkahan ilmu. Kemudian yang keempat para jemaah, yaitu apa? Ijtihadu 'alal mu'min 'indal maut. Upaya setan menjerumuskan manusia ketika dia mati. Tetap meninggal pun juga tidak berhenti. Seperti Abu Thalib mau meninggal. Nabi datang, wahai pamanku, katakanlah satu kalimat di mana aku punya alasan di hadapan Allah Ta'ala, yaitu la ilaha illallah. Dia lihat kepada Abu Jahal. Abu Jahal menggoda dia, jangan, ikuti tetap agama nenek moyangnya. Akhirnya dia meninggal seperti itu. Dan setan sudah mengatakan, ya, Nabi bersabda, inna syaitana qala wa izzatika ya rab la abrahu ubi ibadaka ma dama arwahuhum fi ajsamihim. Setan berkata, demi kemuliaanmu ya Rabbi, aku senantiasa akan menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih nempel pada jasadnya. Jadi selama kita hidup, setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita. Ketahui jerat-jeratnya dan ketahuilah, ya, yaitu bagaimana kita melepaskannya. Meskipun kita tahu jerat, kalau tidak bisa melepaskan dari jerat itu, kita bisa terperangkap. ketahui bagaimana jerat-jeratnya dan bagaimana ya bisa lepas dari jeratan, yaitu poin yang keenam, bagaimana setan lari dari manusia, bagaimana kita lepas dari jeratan setan. Nampaknya belum bisa selesai ya, karena poinnya banyak. Kemudian yang kelima, ta'nuhukul la maulid illa Maryam wa ummuha, yaitu menyakiti setiap bayi yang lahir kecuali Maryam dan putranya. Jadi tangisan bayi itu adalah karena sentuhan syaitan. Ada bayi lahir tidak nangis? Nangis, ya. Ya, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min bani Adam, ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu syaitanu hina yulad." Faistahilu sadiqan min masi syaitan ghairu Maryam wa bunuha. Thumma yaqulu Abu Hurairah, wa inni u'induha bika wa dhurriyyataha min asyaitan rajim. Akhrajahu Bukhari Muslim. Tidak ada anak yang lahir dari Bani Adam kecuali di situ syaitan ketika dia lahir. Lalu dia nangis teriak karena sentuhan syaitan tadi, selain Maryam dan putranya. Lalu Abu Hurairah membaca firman Allah, ya wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah untuk melindungi Maryam dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Ini para jemaah. Ya. Jadi bayi yang menangis adalah termasuk juga sentuhan syaitan. Makanya bayi yang lahir ya dengan godaan syaitan tersebut kembali kepada peran orang tuanya, karena bayi yang lahir itu semuanya dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, bapak dan ibunya yang telah membuat dia menjadi Yahudi, menjadi Kristen, atau menjadi Majusi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi. Jadi peran kita penting. Karena apa? Sudah dari awal, anak bayi kita yang setiap bayi yang lahir itu sudah punya potensi untuk digoda oleh syaitan. Maka kitalah yang menjadi penentu. Setelah Allah memberi hidayah tentunya, kita punya peran yang sangat besar untuk mencetak anak kita. Jadi apa dia? Tetap di atas fitrahnya atau dia jadi Yahudi? Karena sudah ada potensi yaitu disentuh oleh syaitan tadi, atau Kristen atau Majusi, atau menjadi pang. Anak pang, kasihan melihat anak-anak pang itu. Ya. Saya yakin ibu-ibu tidak tega melihat anak-anak semacam itu. Masih belia, masih usia SMU, SMP. Kemana orang tuanya? Kasihan melihat seperti itu. Dia pede sekali. Dia pede sekali. Percaya diri. Sementara bapak-bapak pakai jenggot tidak percaya diri. Ya, ibu-ibu pakai jilbab tidak percaya diri. Anak-anak pang percaya diri. Kenapa? Karena mereka punya akidah. Iya. Karena mereka punya akidah. Kalau tidak punya akidah, mereka tidak mungkin percaya diri seperti itu. Mereka punya akidah. Dia juga punya majelis taklim. Punya guru. Oleh karena itu, kenapa kita tidak percaya diri dengan membawa norma-norma agama kita? Bahkan Nabi sudah memberikan banyak hiburan pada kita. Apa kata beliau? Ya. Bada'al Islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang pertama kali asing dan akan kembali asing. Maka hendaklah berbahagia orang-orang yang dianggap asing. Bukankah pang itu asing bagi kita? Tapi mereka enjoy, bahagia. Bahagia. Mereka senyum-senyum para jemaah. Mereka senyum-senyum, maaf ya. Mereka senyum-senyum. Maka mari kita percaya diri untuk membawa nilai-nilai agama kita para jemaah. Ya. Namun kita jangan sampai mengasingkan diri. Jangan sampai kita menganeh-anehkan diri. Ya. Ini yang penting. Kemudian para jemaah rahmati Allah, intisyarus syayatin ba'dal ghurub yang keenam adalah syaitan itu mereka menyebar ketika matahari terbenam. Mereka bertebaran ketika matahari terbenam. Ya. Nabi bersabda, "Idza istajnahal lail aw kana junhul lail fakuffu sibyanakum fa idza dhahaba sa'atu min al-isha fakhalluhum." Akhrajahu Al-Bukhari Muslim. Jika di awal malam, yaitu ketika menjelang maghrib, ada azan, ya, hendaklah tahan anak-anak kecil kalian, sibian anak kecil, ya, yang belum balik, tahan. Maksud tahan di sini, masukkan ke rumah. Kalau sudah pergi waktu isya, silakan, nggak apa-apa. Fakhalluhu, biarkan mereka. Karena ketika ada azan, itu syaitan pada berlarian. Seperti Nabi bersabda, "Idza nudiya bis-shalah adbara syaitan wa lahu durar. Fa idza qudiya aqbala, fa idza khudiya biha adbara. Fa idza qudiya aqbala hatta yakhtira baina al-insan wa qalbi. Fa yaqul udhkur kadza wa kadza hatta la yadri athalasan shalah arba'an." Ketika dipanggil sholat, yaitu azan, setan lari terbirik-birik sampai, maaf, sampai terkentut-kentut, kata beliau. Walahu durot, ya, durot, dari kata durot, ya, durot. Fa'idha kudia, kalau sudah azan selesai, setan balik lagi. Ketika komat, setan lari lagi. Maka ketika sudah selesai komat, setan datang lagi, ya, kemudian dia menghalangi antara orang dengan hatinya sehingga dia lupa sholatnya dapat berapa. Karena setan mengatakan udkur kada, udkur kada. Itu termasuk juga jerat syaitan. Nanti pada poin berikutnya. Ini menunjukkan bahwa ketika azan maghrib itu syaitan pada lari, ya, sehingga bisa juga menggoda anak-anak manusia. Maka di sini Nabi menyuruh agar anak-anak kita, ibu-ibu, disuruh, ya, jam 5 itu sudah suruh mandi. Kadang jam 5:30 masih di lapangan main bola. Ya, bahkan jam 6 jelang maghrib masih di lapangan main bola. Ya, masih di lapangan main sepeda. Tapi menjelang maghrib kita, mari kita terapkan. Ya, karena apa? Bukan hanya fisiknya yang diserang oleh syaitan, lebih-lebih kepada mentalnya. Mentalnya mental syaitan. Di sini Nabi suruh kufu sibyanaku, tahanlah anak-anak kalian, masukkan ke rumah. Ya, kalau sudah waktu isya silahkan. Hul hul faqul hukum, silahkan, tidak ada masalah. Ya. Barangkali sampai di sini dulu, Bapak Ibu, ya, sudah satu jam. Ini masih banyak poin 5 dan 6 ini. Ya, poin 5 ini ada 16. Ya, adapun poin yang ke-6 masih ada, dan semua bermanfaat karena ada keterangan-keterangan hadis, ya, ada 20-an, ya, untuk kita perhatikan jerat tes. Tes, tes. Apa baterainya habis balik? Pakai baterai enggak ini? Enggak, ya. Tes. Ada lampu, Bos. Kalau suami enggak masuk listrik kan. Di bawah itu kan itu. Jalan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya, karena waktunya, ya, kita sampai jam 11:30, Pak, ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, tertulis atau langsung, silakan, ya. Assalamualaikum.